Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada beberapa hal yang penting diketahui oleh kita sebagai seorang muslim, bahwa di antara tabiat manusia adalah dzuluman jahula. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang telah mengingatkan pula kepada kita bagaimana akibat tabiat yang jelek tadi diikuti yang berujung kepada kesengsaraan di dunia wal akhirah. Sehingga telah disebutkan manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang dihisab amalannya dengan hisab yasira. Ada juga yang dihitung oleh Allah dengan dia mendapatkan kitab wara'a dhahrih, dari belakang punggungnya. Dan itulah keadaan daripada manusia itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula kepada kita. Kita sebagai seorang yang disebut dengan hamba Allah. Allah turunkan Al-Qur'an untuk mengingatkan kita. Disebutkan di dalam Al-Qur'an ayat 174 dari surat Al-A'raf. Allah taala mengingatkan atas diri-diri kita. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun kadzalika nufassilul ayati wala'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atas diri kita semuanya. Kata Allah, dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari anak Adam, ya, dari punggung-punggung mereka, dari keturunan mereka, dan Allah mengambil persaksian atas diri-diri mereka. Apa persaksian yang Allah minta kepada diri-diri manusia itu, anak Adam ini? Alastu birabbikum, bukankah aku sebagai Rabb kalian? Bukankah aku Allah sebagai Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara kalian? Naam. Qalu, maka anak Adam tadi menjawab, kata Allah, bala syahidna. Tentu saja kami bersaksi bahwa engkau wahai Allah adalah Rabb kami, pencipta, pemelihara, pengatur kami. Engkau adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah oleh kami. Taib, dari ayat ini Allah mengingatkan, antakulu yaumal qiyamah inna kuna an hadza ghafilin. Kalian tidak boleh mengatakan nanti pada hari kiamat, sesungguhnya kami dari persaksian ini ghafilin, lupa, lalai. Naam. Jadi tidak boleh nanti kita menghadap Allah, masing-masing dari kita mengatakan kami tidak tahu dengan persaksian ini. Aw taqulu, atau kalian mengatakan innama asyraka abauna, atau kalian mengatakan di hadapan Allah tidak lain yang telah menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah itu bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Ya, nenek moyang kami sebelumnya, wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, sedangkan kami hanya keturunan mereka, kami hanya meneruskan agama mereka. Afatuh likuna bima fa'alal mubtilun. Apakah kami juga akan dibinasakan oleh engkau ya Allah? Ya, akibat perbuatan orang-orang yang membuat kebatilan. Demikianlah kata Allah, kami rinci ayat-ayat agar mereka itu mau kembali. Para pendengar sekalian, ayat yang kita baca ini adalah taujihat, peringatan untuk diri kita masing-masing untuk kembali menengok ke belakang perjanjian kita dengan Allah. Apa tadi perjanjian kita dengan Allah? Siap untuk diatur, siap untuk beribadah kepada Allah. Taib, masih ingat enggak penyiar perjanjian ini? Kebanyakan orang itu tidak mengingat, melupakan nasihat Allah, perjanjian dia dengan Allah. Sehingga oleh karena itu Allah mengingatkan dalam ayat ini untuk jangan sampai nanti menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan melupakan persaksian ini. Kata Ibnu Katsir tentang ayat ini, yukhbiru ta'ala, Allah mengkhabarkan, annahu istakhraja dzurriyyata bani adam min aslabihim, bahwa Allah mengeluarkan keturunan daripada anak-anak Adam, syahidina ala anfusihim, dalam keadaan mereka itu menyaksikan atas diri-diri mereka, annallaha rabbahum, bahwa Allah itu adalah rabbuhum, rabb mereka, wa malikuhum, dan juga rajanya manusia, wa annahu la ilaha illa huwa, dialah Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Hal ini sebagaimana firman Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha. Maka para pendengar sekalian, kalau kondisi kita sudah sanggup diatur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah disebutkan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada orang yang mencintai Allah, ada juga orang yang mereka mencintai syaitan-syaitan. Sehingga setan menjadikan mereka lupa atas perjanjian ini. Maka jangan salahkan nanti kalau menghadap Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan neraka bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Tidak boleh lagi alasan, inna kunna an hadza ghafilin. Kami lupa dulu. Hal ini sebagaimana hadis Muslim yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini hadis yang sahih, yuqalu li rajul min ahli an-nar yaumil qiyamah. Allah menyampaikan kepada orang yang ada di dalam neraka di hari kiamat nanti, ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai' akunta mubtadiyan biha. Wahai engkau yang ada di neraka, apakah engkau, bagaimana pendapatmu kalau seandainya engkau punya dunia dan seisinya? Apakah apa yang engkau miliki akan kau jadikan sebagai tebusan untuk keluar dari neraka ini? Hah, ditawari. Kalau kamu punya dunia dan seisinya, mundak. Kamu tebus. Untuk menebus keberadaanmu di neraka. Maka kata Nabi, orang tersebut mengatakan, na'am, ya. Maka Allah mengatakan, qad aradtu minka ahwan min dzalik. Aku telah menginginkan kepada engkau, wahai anak Adam, perkara yang lebih ringan daripada itu. Apa itu perkara yang lebih ringan daripada menebus neraka dengan memiliki dunia dan seisinya? Perkara itu adalah, kata Nabi SAW, qad akhadta 'alaika min dhahri Adam. Yani aku telah mengambil persaksian itu di saat kamu, ya, dari punggung-punggung anak Adam. Alla tusyrika bi syai'an fa abaita illa an tusyrika bi. Yakni agar engkau tidak berbuat syirik. Naam, fa abaita, maka engkau pun menolak. Tidak mau meninggalkan laranganku kecuali engkau malah menyekutukan aku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Sehingga para pendengar sekalian, ya, dengan ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu butuh sekali kepada orang yang memberi peringatan. Ya, karena dikatakan manusia, sumial insan, dikatakan orang kadang linis yanihi. Karena manusia itu punya apa? Sifat suka lupa apa pelupa ya? Suka lupa. Suka lupa ya. Ya, suka lupa, sering lupa. Ya. Terlebih persaksian ini sudah terjadi sejak zaman dulu kala. Maka di antara nikmat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmatnya menurunkan para nabi dan rasul, mengingatkan atas agama ini dengan cara menurunkan para nabi dan rasul sebagai nikmat yang sangat besar. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa manusia itu memiliki sifat lupa. Manusia itu sangat lemah untuk bisa beribadah kepada Allah agar dengan cara yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para pembimbing-pembimbing yang bisa mengenal jalan yang lurus tadi. Membimbing untuk beribadah di atas siratal mustaqim, maka Allah utus para nabi dan para rasul. Ya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan beberapa hal yang penting diketahui tentang hikmah diutusnya para rasul. Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah Di antara hikmah diutusnya oleh Allah para Rasul, yang pertama adalah iqamatul hujjah. Untuk menegakkan hujjah, dalil, petunjuk. Bahwa manusia itu memang diciptakan untuk beribadah. Agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan manusia butuh pembimbing, pemberi petunjuk. Maka dengan diutusnya Rasul adalah untuk iqamatul hujjah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa 165. Rusulan mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul ya Allah utus untuk memberi kabar gembira, memberi peringatan li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjah ba'da rusul, agar supaya tidak ada lagi bagi manusia alasan di hadapan Allah setelah datangnya Rasul. Nah, ketika menghadap Allah, di sana ada yang namanya al-jaza, balasan. Ada surga dan ada apa? Neraka. Neraka. Nah, ketika menghadap Allah Azza wa Jalla, kemungkinan ada dua tempat yang ditempati manusia itu. Masuk surga atau masuk neraka. Kira-kira kalau disuruh milih, milih mana? Surga tentunya. Surga ya. Nah, ketika manusia itu disebutkan dalam surat Al-Mulk. Ya. Ulama ulqiya fiha fawzun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadir. Setiap kali dilemparkan ke dalam neraka sa'ir, segolongan manusia, para malaikat penjaga itu bertanya, alam yatikum nadir. Apakah belum datang kepada kalian orang yang mengingatkan tentang adanya neraka ini? Ya? Jadi para rasul, para nabi dan rasul mengingatkan bahwa nanti ada pembalasan. Setiap amal jelek dibalas oleh Allah, amal baik dibalas oleh Allah, sekecil apapun. Nah, ketika manusia itu dilemparkan, segolongan manusia dilemparkan neraka sa'ir, malaikat bertanya, alam ya'tikum nadzir, apakah belum datang orang yang memberi apa tadi? Peringatan. Jawaban mereka, qalu balas. Tentu saja sudah datang orang yang memberi hujjah. Ya? Qalu bala qad ja'ana nadzir. Sudah datang orang beri peringatan. Fakadzabna. Namun kami dustakan. Nah, ini orang diingatkan kok malah apa? Mendustakan orang yang memberi peringatan yang baik. Wa qulna ma nazzalallahu min syai. Kami mengatakan Allah tidak pernah menurunkan sesuatu dari perkara yang engkau ingatkan. Jadi kaumnya itu malah membalikkan ucapan. Itu kan keinginan kamu. Kamu hanya ingin dia katakan orang apa memiliki kelebihan. Tuduhan-tuduhan yang macam-macam kepada para rasul. Ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Para malaikat mengatakan, memang keadaan itu dalam kondisi sesat yang nyata, yang besar. Akhirnya mereka kata Allah, fa'tarafu bidzambihim. Ya, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Akhirnya mereka ya mengatakan kalau seandainya, kalimat lau itu kalimat yang tidak mungkin terjadi. Kalau seandainya kami dulu di dunia naqilu, mau menggunakan apa? Akal. Di antara nikmat yang besar itu akal. Di samping nikmat rasul juga nikmat yang besar. Kita diberi oleh Allah nikmat akal yang sehat. Ya? Maka ini nikmat untuk mensyukuri nikmat Allah berupa agama ini. Waladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak ngerti halal, haram, baik, jelek, ya. tidak tahu bagaimana ibadah yang benar. Tayyib, begitu lahir menangis, ya, tidak ngerti merah, putih, hijau, atau apa tidak? Iya, Ustaz. Hah? Ngerti apa-apa? Tidak ngerti apa-apa. Berpakaian pun dipakai apa diberikan oleh bapak ibunya, ya. Iya, Ustaz. Tidak ngerti apa-apa. Tidak ngerti kebaikan, kejelekan. Ya, ada cuma menangis. Minta apa-apa pun nangis. Nangis. Minta ini nangis, tidak ngerti apa-apa. Senjatanya cuma apa? Nangis. Menangis. Itulah kita di saat baru keluar dari perut ibu-ibu kita. Begitu ya. Tapi kata Allah, wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah telah jadikan pendengaran, penglihatan, hati agar kalian bersyukur. Nah, jadi akal tadi untuk disyukuri, untuk mendekatkan diri kepada Allah, memahami agama Allah, bagaimana cara mengikuti Rasul dengan benar. Nah ini. Maka ketika manusia itu dimasukkan neraka syair, mereka menyesal. Kalau dulu saya di dunia mau menggunakan akal. Berarti mereka punya akal apa enggak? Punya. Cuman akalnya tidak berfungsi. Berfungsi untuk apa? Berpikir. Nah, untuk mensyukuri nikmat Allah agama ini. Ngikuti bagaimana memahami agama Allah. Ya. Kalau hitungan uang sih ngerti. Cepat tuh. Kalau uang ngerti. Ini angka berapa? Oh itu angka 1 juta. Ngerti. Tapi kalau berbicara tentang petunjuk nikmat yang sempurna agama Rasul. Mereka tidak ngerti. Bagaimana ngerti? Wong akalnya tidak pernah terarah ke sana. Ya. Arahannya cuma ke sana, ke dunia. Wa qalu law kunna nasma'u, mau mendengar au naqilu, atau menggunakan akal. Mau mendengar atau menggunakan akal. Berarti mereka punya pendengaran? Punya. Punya. Orang yang dimasukkan neraka itu punya pendengaran. Tapi pendengaran tidak berfungsi. Punya akal tidak berfungsi. Law kunna nasma'u au naqilu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak akan masuk neraka sa'ir ini. Menyesal ya. Maka nikmat yang besar tadi, pendengaran, penglihatan, hati, hendaklah untuk memahami bimbingan Allah melalui bimbingan Rasulnya. Naam. Fa'tarafu bidambihim fasuhqali ashabis sa'ir. Akhirnya mereka pun mengakui kesalahannya. Biasanya yang namanya menyesal di depan atau di belakang? Di belakang. Di belakang hari ya. Maka jangan sampai para pendengar sekalian yang kami hormati, kami cintai, kita menyesali diri kita, karena sebab kita tidak mau menikmati kenikmatan yang besar diutusnya para Rasul yang membimbing kita, mengingatkan kabar gembira surga dan peringatan dari neraka. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, di antara nikmat yang besar diutusnya Rasul adalah sebagai rahmah. Sebagai rahmah. Sebagai.